Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Terakhir yang kita pelajari tentang khilaf ulama mengenai sunnah rawatib ba'dal jum'ah. Rawatib setelah salat Jumat. Pendapat pertama yang disampaikan oleh para penulis Fiqih Muyassar menyatakan minimal 2 rakaat, maksimalnya 6 rakaat. Yakni baik dikerjakan di rumah maupun dikerjakan di masjid. Kemudian mereka menukil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan jika salat sunnah rawatib dikerjakan di masjid maka 4 rakaat, jika dikerjakan di rumah maka 2 rakaat. Fatakunu salatuha ala ahwalin mutanawwi'ah. Jadi salat rawatib ba'dal jum'ah itu ya ada ahwal mutanawwi'ah, di atas keadaan-keadaan yang beraneka ragam. Naam. Yakni sesuai keadaannya. Jika dikerjakan di masjid 4 rakaat, jika di rumah 2 rakaat. Dan pendapat yang ketiga yang telah disampaikan yaitu seperti pendapat yang disebutkan oleh penulis Fiqih Muyassar, yakni minimal 2 rakaat baik dikerjakan di rumah maupun di masjid, ya maksimal 4 rakaat. Itu yang jelas-jelas datang dari Nabi SAW dan itu yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'da 4 rakaat. Apabila salah seorang dari kalian salat Jumat, maka hendaknya dia salat setelahnya 4 rakaat. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, perintah Nabi mutlak. Perintah Nabi mutlak ya untuk mengerjakan salat sunnah rawatib setelah Jumat 4 rakaat. Perintahnya mutlak tanpa dibatasi di masjid atau di rumah. Nah, oleh karena itu maksimal 4 rakaat ya. Baik dikerjakan di rumah atau di masjid. Ini yang terbaik sesuai dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Kemudian al-mas'alatu tasi'atu, masalah yang ke-9, kaifiyatu salatil jum'ah, tata cara salat Jumat. Salatul jum'ati rak'atan, salat Jumat 2 rakaat. Salat Jumat 2 rakaat. Yajharu fihima bil qira'ati, yajharu fihima bil qira'ah, atau yujharu fihima bil qira'ah, bacaannya dijaharkan pada 2 rakaat itu. Ya, dijaharkan bacaannya pada 2 rakaat itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik, biasa melakukan hal itu. Itu yang senantiasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu 2 rakaat dua-duanya dijaharkan bacaannya. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnati, dan amal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal amal ibadah, min sunnati, termasuk bagian dari sunnahnya, ajarannya. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala dhalik. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala dhalik. Dan sungguh ahlul ilm mereka telah ijma' atas hal itu. Jadi berbeda dengan salat duhur. Salat duhur 4 rakaat termasuk salat sirriyah, bacaannya dibaca secara sir dengan berbisik. Sedangkan salat Jumat tergolong jahriyah. Ya. Tergolong jahriyah. Jadi disunnahkan dengan suara, dengan bacaan yang dijaharkan. Baik. Wa yusannu an yaqra fi raka'atil ula bi suratil Jum'ati ba'dal Fatihah. Wa fi tsaniyati bi suratil Munafiqun. Disunnahkan membaca pada rakaat yang pertama surat Al-Jum'ah setelah Al-Fatihah, dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafiqun. Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ya, au atau yaqra'u, na'am, au yaqra'a. Yusannu an yaqra'a, na'am, au yaqra'a fil ula bi suratil a'la, atau membaca pada rakaat pertama surat al-a'la, wa fit tsaniyati bi suratil ghasyiyah, dan pada rakaat yang kedua surat al-ghasyiyah. Ini juga dalam sahih Muslim. Dalilnya li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang disunnahkan. Terkadang setelah Al-Fatihah baca surat Al-Jum'ah rakaat pertama, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Munafiqun. Terkadang di kesempatan lain-lain di Jumat yang lain, setelah Al-Fatihah rakaat pertama baca surat Al-A'la, di rakaat kedua baca surat Al-Ghasyiyah. Tayyib. Al-mas'alatul 'ashiratu. Masalah yang ke-10 fi sunanil Jum'ah. Hal-hal yang disunnahkan, dikerjakan untuk menghadiri salat Jumat. Nah. Atau sunnah-sunnah Jum'at. Nah, ini halal yang disunnahkan terkait dengan Jum'at. Baik. Al-ula, as-sunnatul ula, sunnah yang pertama, yusannut tabkiru ila salati. Disunnahkan berpagi-pagi menuju sholat. Berpagi-pagi datang ke masjid. Mulai dari hitungannya mulai terbitnya matahari. Min tulu'is syams. Dari terbitnya matahari. Ya. Semakin cepat, semakin besar pahalanya, keutamaannya, terhitung mulai dari terbitnya matahari. Faham? Jadi bukan dari terbitnya fajar, tapi mulai dari terbitnya matahari. Lil husul untuk menghasilkan alal ajril kabir, pahala yang besar. Untuk meraih pahala yang besar. Fafi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, maka pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, man ightasala, barang siapa mandi, yaumal jum'ati, di hari Jumat. Ya. Dari terbitnya matahari ya. Naam, ghuslal janabati, ghuslal janabati. Ghuslal janabati seperti mandi janabah. Seperti mandi janabah. Jadi bukan mandi junub, bukan. Tetapi jadi bukan mandi suci. Mandi junub, tetapi mandi dalam rangka bersih-bersih untuk menghadiri salat Jumat dengan tata cara mandi seperti tata cara mandi janabah, yaitu diawali dengan wudu untuk mengangkat hadas kecil. Diawali dengan wudu untuk mengangkat hadas kecil. Setelah itu mengguyur sekujur tubuh dari kepala ke bawah. Seperti tata cara mandi janabah, mulai dari kepala ke bawah. Mandi ini tidak mengangkat hadas, karena bukan dalam rangka bersuci dari hadas besar. Tidak kaitan dengan hadas. Ini dalam rangka untuk bersih-bersih. Nah, jadi mandi ini ya difahami tidak terkait dengan hadas, tidak menyucikan dari hadas besar dan kecil mandinya. Tetapi apabila dikerjakan dengan tata cara yang sempurna, seperti tata cara yang sempurna dalam mandi janabah, yaitu diawali dengan wudu terlebih dahulu, maka tentu saja wudu itu mengangkat hadas kecil. Jika pada pelaksanaan mandinya, mandi Jumatnya tadi, setelah dia berwudu, terangkat hadas kecilnya kan, kemudian dia mandi dan tidak berhadas pada mandinya, ya berarti setelah itu dia bisa langsung berangkat dan dia sudah suci dari hadas kecil dengan wudu yang mengawali mandinya tadi. Apabila seseorang mandi Jumatnya buru-buru, tidak mengerjakan tata cara yang sempurna, dia langsung guyur-guyur saja tubuhnya semuanya merata tanpa diawali dengan wudu, sah mandinya, dianggap melaksanakan syariat mandi Jumat, tapi hadas kecilnya tidak terangkat. Hadasnya tidak terangkat karena dia tidak berwudu terlebih dahulu, dan mandi itu tidak ada kaitannya dengan hadas. Bisa difahami? Nah, ثم راح في الساعة الأولى, kemudian dia berangkat di waktu yang pertama. Jadi silakan dibagi mulai dari terbitnya matahari sampai zawal asyams, sampai matahari bergeser ke arah barat, masuk waktu zuhur, waktu Jumat. Dibagi ya menjadi 5 waktu sebagaimana pada hadis ini. Nah, ini waktu yang pertama, di awal sejak terbit matahari dia berangkat, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia mempersembahkan badanah, seekor unta. Ya. Seperti orang yang kurban, yang paling utama itu seekor unta. Nah. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa berangkat ke masjid di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia mempersembahkan seekor sapi. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsati fa ka'annama qarraba kabshan aqrana. Dan barang siapa perginya di waktu yang ketiga seakan-akan dia mempersembahkan domba yang sempurna tanduknya, yang bertanduk sempurna. Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan. Barang siapa perginya di waktu yang keempat, maka seakan-akan dia mempersembahkan seekor ayam dajaja. Wa man raha fi as-sa'ati al-khamisati fa ka'annama qarraba baydatan. Barang siapa perginya di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia mempersembahkan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, apabila imam sudah keluar, hadratil malaikatu, malaikat pada hadir, yastami'una dzikr, yakni mengitari imam, mengitari di sekeliling masjid, yastami'una dzikr, mendengarkan dzikir, ikut hadir bersama jamaah mendengarkan dzikir, mendengarkan khutbah dari imam. Jika imam sudah keluar, ya, keduluan imam baru berangkat ke masjid, sudah tidak ada yang dia persembahkan. Nah, terakhir tadi, di saat yang kelima, dia masih bisa mempersembahkan sebutir telur. Itu imam belum keluar ya. Ya sudah keduluan imam, maka sudah tidak dapat keutamaan itu. Baik. Yang keempat, hadis ini adalah catatan nomor 4, hadis ini muttafaq alaih. Wa qala aidan, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, man ghassala yaumal jum'ati waghtasala. Barang siapa ghassala di hari Jumat. Apa makna ghassala? Ada yang berpendapat ghassala sama dengan igtasala. Ini takkid. Jadi diulang dua kali min babit takkid untuk menekankan. Yani barang siapa mandi di hari Jumat. Dan mandi di hari Jumat. Yani untuk menekankan. Ghassala sama dengan igtasala itu mandi. Mandi Jumat yang dijelaskan di atas. Ada pula yang berpendapat ghassala artinya ghassala ra'sahu. Barang siapa mencuci kepalanya di hari Jumat dan dia mandi. Wabakkara wabtakara. Ini takkid. Wabakkara wabtakara, dan dia berpagi-pagi. Bercepat-cepat di awal pagi. Mulai dari terbitnya matahari. Ya, ke masjid. Kana lahu. Kana lahu. Dia mendapatkan. Ya, dicatat baginya. Bikulli khutwatin. Yakhtuha. Setiap langkah. Kaki yang dia ayunkan menuju masjid dicatat baginya pahala ajru sanatin, pahala setahun. Siyamiha wa qiyamiha, puasanya dan qiyamul lailnya. Yani puasa setahun, qiyamul lail setahun. Pahalanya luar biasa. Hadis ini dicatatkan kayak nomor 5 disebutkan rawahu Tirmidzi wa hasana, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Wa hasanahu aidan Al-Mundhiri fi At-Targhib wa At-Tarhib, dan juga dinilai hasan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Dan juga di hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi. Luar biasa ya keutamannya. Nah, ini hanya di hari Jumat. Baik. Tsaniyah, sunnah yang kedua, wa yusannul igtisalu fi yaumiha. Dan disunnahkan mandi di hari Jumat. Li hadits Abu Hurairah al-madi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah lewat di atas. Man igtasala yaumal jum'ati ghusla al-janabati. Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, sudah dijelaskan tadi. Ya, maknanya. Untuk ini diperuntukkan untuk siapa? Sudah. Ya. Ini diperuntukkan untuk orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Jadi mandi itu adalah mandi sholat Jumat, bukan mandi hari Jumat. Dalam arti setiap orang disunnahkan mandi di hari Jumat meskipun tidak akan menghadiri sholat Jumat, tidak begitu. Nah, yang punya udur karena sakit misalkan, atau wanita, tidak diwajibkan sholat Jumat. Ya, dan lebih utama sholat duhur di rumahnya. Ya, mereka yang punya udur seperti itu, ya, yang memang tidak menghadiri sholat Jumat, tidak mandi Jumat, tidak terkena sunnah mandi Jumat. Yang terkena sunnah mandi Jumat adalah yang akan menghadiri sholat Jumat. Difahami? Wa yambagil hirsu alaih, dan semestinya diperhatikan mandi Jumat ini. Ya, al-hirsu alaih, bersemangat mengerjakannya, memperhatikan mandi Jumat. Wa adamu tarkih, dan tidak melalaikannya, tidak meninggalkannya. Wa bi khassatin, dan terkhusus, ya, terkhusus yang paling kuat anjurannya agar benar-benar memperhatikan mandi itu sholat Jumat ini, li ashabir rawaihil karihati, terkhusus orang-orang yang badannya berbau dikarenakan kesehariannya bekerja, ya, berkeringat, ya, badan tubuhnya penuh dengan keringat, peluh, sehingga berbau. Maka, ya, terutama mereka-mereka ini, ya, jangan sampai melalaikan mandi, karena akan berangkat ke masjid berkumpul dengan orang banyak. Datang ke masjid dalam keadaan tubuh berbau keringat, ya. Orang berkumpul, orang banyak berkumpul di masjid sholat akan mengganggu. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan mandi untuk sholat Jumat, bersih-bersih. Ya. Wa minal ulama'i man awjabahu. Di antara ulama ada yang mewajibkan mandi Jumat. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ghuslul jum'ati, mandi Jumat wajibun, wajib, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang telah baligh. Hadits ini muttafaq alaih. Ini dalil yang paling kuat yang dipegang oleh ulama yang mewajibkan mandi untuk sholat Jumat bagi yang hendak menghadiri sholat Jumat. Dalam arti barang siapa berangkat menghadiri sholat Jumat tanpa mandi Jumat, maka dia berdosa dia berdosa karena dia melalaikan perkara yang diwajibkan atasnya. Yang mana yang rajih, yang terkuat dari dua pendapat ini menurut para penulis, wala'alla al-qawla biwujubihi, barangkali pendapat yang mengatakan wajib aqwa, lebih kuat, wa ahwatu, dan lebih hati-hati, wa annahu la yasqutu illa li'udhrin, dan bahwasanya mandi Jumat la yasqutu, tidak gugur kewajiban itu bagi orang yang hendak menghadiri salat Jumat illa li'udhrin, kecuali karena udhur, kecuali apabila ada udhurnya. Nah, jumhur ulama yang mengatakan mandi Jumat sunnah, bagaimana mereka menjawab hadis ini? Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat wajib atas setiap orang yang telah balik. Muhtalimatnya balik. Nah, mukallaf. Mereka menjawab bahwa wajib di sini adalah penekanan kuatnya tingkat sunnahnya. Wajib, harus, ya, ini anjurannya sangat, tapi bukan wajib dalam arti, ya, jika ditinggalkan berdosa. Nah, itu jawaban jumhur. Baik, jadi untuk mandi Jumat ada dua pendapat, sudah kita dengar, ya, dan memang tentunya lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati pendapat yang mengatakan wajib, ya, karena jika ditinggalkan beresiko berdosa. Nah, dengan adanya hadis ini, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Baik, cukup, ya, sampai di sini. Barakallahu fiikum. Tafadhal, subhanallahi wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.